dia dengan lautan oleh batu-batu, oleh bukit-bukit batu. Di situ terutama Mekah, kemudian Taif, Madinah, ya. Sementara Jazirah Arab termasuk yang bukan Hijaz, Jazirah Arab, ya. Termasuk yang bukan Hijaz di Arab itu, Jazirah namanya artinya kepulauan atau pulau Arab-Arab, ya. Jadi semua yang ada di Jazirah Arab yang ketika itu di bawah kekuasaan kaum muslimin, apalagi di zaman Umar ketika mulai perluasan-perluasan kekuasaan kaum muslimin, ya. Maka di zaman Umar pengusiran untuk orang-orang di luar agama Islam yang mempraktekkan kesyirikan, melakukan penentangan terhadap agama Allah, itu dikeluarkan dari Jazirah Arab. Ya, kemarin sempat kita di ujung pembahasan kita menjelaskan kenapa Nabi mengusir Yahudi dari Madinah. Ya, kenapa Nabi SAW mengusir Yahudi dari Madinah? Bukan karena sentimen kepribadian atau sentimen pribadi Nabi kepada mereka sehingga tidak, ya, tidak suka melihat mereka, berkumpul dengan mereka, sama sekali bukan. Tetapi karena sifat mereka, ya, karena mereka penentang kebenaran, penentang Nabi Allah, Nabi-Nabi Allah, pembunuh para Nabi, perusak dimanapun mereka berada, mereka merusak. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi, bagaimana berhubungan baik dengan mereka, mengadakan perjanjian, tetapi mereka melanggar perjanjian, berkhianat, berupaya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka diusir. Begitu juga secara umum pengusiran orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Kemudian kemarin ya, kita tegaskan juga pengusiran ini tentu ketika kaum muslimin dalam kekuatan yang besar, ya. Mengusir ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki persatuan, memiliki negara yang kuat, kokoh, seperti yang terjadi di zaman Nabi di Madinah dan di zaman Umar nantinya di masa khilafahnya. Ketika apa yang tertera di bab sekarang ini, itu terjadi di zaman Umar, ya. Sementara pengusiran dari Madinah itu sudah dilakukan oleh Nabi di zaman beliau, mengusir, memerangi Bani Qainuqa Yahudi, memerangi Bani Nadir Yahudi, dan bahkan terakhir memerangi Bani Qurayza, ya. Bani Qurayza ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang ada di bab ini adalah perbuatannya Umar radhiyallahu ta'ala. Kita akan baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 4530. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. Ini hadis-hadis. Hadis siapa? Hadis Jabir atau hadis Umar? Hadis Umar. Hadis Umar bin Khattab. Ya, hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan darinya oleh sahabat yang lain. Di sini ada faedah yang sangat penting dalam periwayatan hadis, bahwa sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ya. Biasanya tingkatan umumnya adalah sahabat tabi'in, ya, di bawah para sahabat, murid-murid mereka. Nah, sekarang di bawah sahabat ada sahabat yang lain. Ini termasuk salah satu faedah dalam mempelajari sanad hadis yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka mengatakan apa saja yang ada dalam hadis ini dari faedah, seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memberikan isyarat kiblat mana ada sahabat mereka dari sahabat yang mengatakan dalam sanad ini ada faedah. Yang pertama, ada beberapa faedah. Yang pertama, sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ya, sahabat meriwayatkan dari sahabat. Kemudian di antara yang disebutkan juga oleh para ulama, ketika yang meriwayatkan hadis itu perawinya hampir semuanya itu dari daerah yang sama seperti Basrah. Nah, mereka sebutkan ini di antara faedah dalam sanad ini adalah para perawinya orang Basrah semuanya. Ini faedah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka meneliti dan mempelajari siapa benar perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Bukan hanya negeri asalnya, tetapi bahkan kapan dia lahir, di mana dia lahir, siapa ayahnya, siapa ibunya, ya, di mana saja dia belajar, pernah pergi kemana, ya, mengelilingi daerah untuk mencari guru, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memiliki tempat yang beracam ragam untuk belajar ini juga termasuk manaqib, keutamaan seorang perawi, berapa orang gurunya, berapa muridnya, itu mereka telusuri. Kemudian agamanya bagaimana, kekuatan dia menjaga hafalannya bagaimana, bagaimana dia menerima hadis, ini semuanya seluk beluknya dikuasai oleh para ulama yang akan menulis rapor-rapor para perawi hadis. Ya, ini salah satu faedah yang sering kali mereka sebutkan, faedah ketika seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat. Seperti hadis yang sekarang ini, Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ternyata dia meriwayatkan hadis dari sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Ya. Jabir bin Abdullah ini terkenal ketawaduan yang luar biasa. Pernah dia menempuh perjalanan satu bulan. Ya. Satu bulan. Padahal dia sahabat yang sangat banyak mendapatkan hadis dari Nabi. Menempuh perjalanan satu bulan. Kalau tidak salah saya ke Mesir. Ya, dari Madinah ke Mesir. Untuk mencari satu hadis yang tidak ada di Madinah. Ya, tidak ada sahabat yang meriwayatkannya di Madinah. Dan dia tahu ada sahabat yang sudah berada di Mesir, domisili di sana. Dan dari dia, dan dialah satu-satunya yang meriwayatkan hadis tersebut. Dikejarnya. Padahal sahabat itu hanya beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Adapun dia, dia yang di antara tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya. Begitu juga dia pernah mencari Abdullah bin Unais. Ya. Abdullah bin Unais di Syam. Ya. Untuk mencari hadis istiqzan, kalau tidak salah hadis. Ya, saya lupa hadisnya, tetapi dia cari untuk hanya sekedar mendapatkan hadis tersebut. Setelah dapat dia pergi, pulang kembali ke Madinah. Inilah Jabir bin Abdullah yang sekarang meriwayatkan hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, ya, Anahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul akhbarani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ini hadisnya, la ukhrijannal yahuda wan nasara. Ini rencana Nabi, program jangka panjang Nabi dalam mengatur pemerintahnya di Jazirah Arab. Ia mengatakan, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arabi. Benar-benar saya akan mengeluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Hatta la ada'a, hingga saya tidak menyisakan, meninggalkan seorang pun kecuali Muslim. La ada'a illa Musliman. Ini program Nabi. Tetapi terlaksana? Tidak. Belum terlaksana ketika dia masih hidup. Ya. Yang telah terlaksana di zaman Nabi adalah pengusir Yahudi dari Hijaz. Atau dari Madinah. Ya. Pengusiran Yahudi dari Madinah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama bahwa Nabi berencana keras untuk mengeluarkan mereka dari Jazirah Arab. Ya. Dan itu belum terlaksana di zaman Nabi, pengusiran Yahudi Nasrani dari Jazirah Arab. Yang akan terjadi nanti di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kita baca hadis yang kedua. 4531. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala akhbarana Sufyan ats-Tsauri ha wa haddatsani Salamah bin Shabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Maqil wa huwa bin Ubaidillah kilahuma an Abi Zubair bihadzal isnadi mithlah. Ini sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis tadi dengannya dengan sanad ada dengan dua jalur ya sampai kepada Abu Zubair. Jadi pada hadis yang pertama ada seseorang yang bernama yang memiliki kunyah Abu Zubair, murid dari Jabir bin Abdullah. Nah, sampai Abu Zubair itu sanadnya baru. Dari Abu Zubair sampai Umar bin Khattab sama dengan yang sebelumnya ya, dan isi hadisnya sama. Isi hadisnya sama bahwa Nabi berencana sekali untuk mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab dengan mengatakan la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arabi hatta la ada illa muslima. Sampai-sampai nanti yang tersisa di Jazirah Arab itu muslim saja. Itu rencana dan program Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu yang terakhir ya. Itu hadis yang kedua dan terakhir di bawah bab yang ke-21, rencana atau program jangka panjang Nabi yang tidak yang belum terlaksana, yaitu mengusir orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Ada yang tahu batasan-batasan Arab? Ya, negara-negara Arab yang apa? Kalau bahasa Arabnya Al-Jami Arabia itu apa? Kumpulan negara Arab itu apa saja? Kumpulan negara Arab. Oke, okay, apa kau? Kalau sekarang ini ya, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, Yaman, Mesir, Bahrain ya termasuk. Lebanon, Qatar, Lebanon, Syria, Libya juga termasuk, Palestina, Djibouti, ya, Sudan juga termasuk. Ya. Tetapi ini sudah meluas, sudah meluas. Ya sudah meluas. Kalau yang mungkin saya pahami itu yang petanya yang dibatasi oleh terusan Suez itu. Ke bawah. Ya. Irak masuk. Ya. Yang saya pahami dari apa yang dimaksud oleh Nabi itu yang apa daerah-daerah yang ketika itu masih ada yang di bawah kekuasaan selain Islam. Ya. Yaitu apa Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman di ujung, ya, Yaman di ujung, kemudian Saudi Arabia, ya. Ya, apakah Lebanon termasuk ketika itu memang daerah itu di bawah kekuasaan Romawi. Di bawah kekuasaan Romawi. Syam ketika itu di bawah kekuasaan Romawi. Ya, mungkin saja juga termasuk dalam hadis ini. Ya, jadi lebih luas daripada bab yang ke-20 yang di mana Nabi SAW telah mengusir Yahudi dari Hijaz. Ya. Ini yang direncanakan oleh Nabi. Dan nanti akan terlaksana di zaman Umar, di mana Umar mengusir Yahudi dan Yahudi terutama tentunya dari Jazirah Arab. Makanya orang Bani Nadir yang terusir dari Madinah dan pergi ke Khaybar, akhirnya nanti diusir semuanya oleh Umar dari Khaybar. Dan orang-orang Yahudi di Khaybar pun masih tetap di tempat tinggal mereka, cuma lahan yang mereka kelola, ya, penghasilan-penghasilan yang mereka kerjakan itu semuanya dalam sistem mudharabah atau muzara'ah dalam istilah fikihnya. Mereka pengelola lahan sudah bukan milik mereka lagi, walaupun asalnya milik mereka, kampung halaman mereka, tapi kan sudah dikuasai oleh Nabi, sudah ditaklukkan dan mereka dibiarkan tinggal, ya, petani-petaninya itu, dan mengelola nanti hasilnya dibagi dua dengan pemilik lahan, yaitu kaum muslimin. Nah, sampai zaman Umar, mereka semuanya diusir, ya, diusir oleh Umar Al-Khattab, karena beliau yang meriwayatkan hadis tadi. Karena beliau yang meriwayatkan hadis rencana Nabi. Jadi beliau sebenarnya melakukan apa yang telah diprogramkan oleh Nabi SAW. Bukan muncul dari keinginan pribadi, tetapi memang itu yang dia dapatkan dari Nabi SAW. Ya. Dan terlaksana memang di zaman Umar Ibn Khattab. Bukan berarti di Jazirah Arab itu tidak ada orang Yahudi. Ada, tetapi mereka tidak memiliki. Ya, tidak memiliki. Bahkan mereka juga ya, artinya kalau yang dipraktekkan oleh Umar itu mengusir semuanya. Dan pengusiran sesuai dengan yang bisa dilakukan, walaupun nanti pasti akan ada orang individu-individu tertentu, orang-orang tertentu yang masih berada di Jazirah Arab. Rencana Nabi tidak menyisakan yang tinggal domisili di Jazirah Arab itu kecuali seorang Muslim yang memiliki lahan Muslim. Ya, itu yang direncanakan oleh Nabi SAW dan diterapkan oleh Umar bin Khattab. Setelah memberikan kesimpulan, ya, untuk bab yang ke-21 tadi, kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, bab yang ke-22. Ya. Bab jawazu qitali man naqadhal ahda. Bab bolehnya memerangi orang yang melanggar janji, ya, melanggar perjanjian, berkhianat. Ya. Jadi peperangan itu disebabkan oleh pengkhianatan, boleh memerangi, ya, walaupun tetangga sendiri. Karena kabilah Yahudi yang dimaksud oleh bab ini adalah Bani Quraidah, tetangga, ya, tetapi diperangi oleh Nabi karena sikap mereka yang melanggar janji. Kemudian wajawazu inzali ahli al-hisni ala hukmi hakimi adlin ahli lil-hukmi. Bolehnya meletakkan atau menyerahkan keputusan hukum untuk satu untuk penghuni satu benteng, ya, satu perkampungan yang telah ditutup atau yang dikelilingi oleh benteng-benteng, ya, penyerahan penghukumannya penetapan hukumannya diserahkan kepada seseorang yang memang ahli, bijaksana, ya, berpandangan jauh, ya, memikirkan maslahat dan mafsadah. Walaupun bukan pemimpin tertinggi yang memutuskan, tetapi beliau menyerahkan keputusan tersebut kepada orang lain. Maksud dari bab ini adalah Nabi nanti akan menyerahkan kepada Sa'ad ibn Mu'adz. Kemarin saya katakan Sa'ad ibn Ubadah, saya salah, tetapi Sa'ad ibn Mu'adz, ya, yang ketika itu terluka, ya. Nah, kepada Sa'ad ibn Mu'adz inilah Nabi menyerahkan, ya, keputusan apa yang akan diambil untuk, ya, orang-orang Bani Quraidah yang sudah dikepung, ya, yang telah menyerah kalah. Bagaimana apa keputusan akhir untuk mereka ini, bukan Nabi yang melakukannya, tetapi siapa? Sa'ad ibn Mu'adz, ya, tokoh pemimpin orang Ansar. Ya. Ini yang dimaksud oleh dua bagian bab ini. Yang pertama, bolehnya memerangi satu kaum lantaran melanggar janji. Yang kedua, bolehnya keputusan hukum untuk orang yang sudah menyerah, untuk kaum yang sudah menyerah diserahkan kepada orang yang lebih rendah dengan ketentuan dia memang terkenal bijaksana, pandai dan melihat, memandang dengan jauh ke depan, memikirkan maslahat dan mafsadah. Nah, seperti Sa'ad ibn Mu'ad, karena dia memang pemimpin juga, terkenal kewibawaannya, terkenal kebijaksanaannya, maka Nabi SAW serahkan kepada beliau. Inilah maksud dari bab, dan kita baca hadis yang ada di bawahnya. Hadis yang pertama 4532, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar. Ini berapa orang? Tiga orang gurunya Imam Muslim. Wa alfadhuhum mutaqariba, lafaznya berdekatan. Qala Abu Bakar haddatsana Gundar an Syu'bah wa qala al-akharani haddatsana Muhammad ibn Ja'far. قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. Orang Bani Quraidah menerima keputusan Nabi bahwa yang akan menentukan nasib mereka adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Jadi orang Bani Quraidah pun menyetujui. Karena mereka berharap Sa'ad ibn Mu'ad ini, karena sebelumnya sudah lama berhubungan, bertetanggaan, mungkin tidak terlalu berat keputusan Sa'ad ibn Mu'ad ini nanti. Maka mereka setuju dengan penyerahan Nabi untuk menetapkan nasib orang-orang Bani Quraidah ini kepada Sa'ad bin Mu'ad. Fa arsala Rasulullah sallam ila Sa'ad, maka Nabi SAW mengutus seseorang memanggil Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad ketika itu sedang berbaring, sedang diobat, masa pengobatan dalam rumah sakit, yaitu di Masjid Nabi. Setelah perang Khandaq, dia dikenai atau dipanah oleh orang Quraisy dan mengenai urat di sini, untuk apa tuh namanya uratnya, untuk ambil darah itu, urat nadi. Itu yang mengenai sehingga darah terus mengucur, apalagi bukan jarum tetapi panah. Yang memutuskan urat nadi ini yang mengeluarkan darah. Akhirnya dia sakit parah, tetapi karena Nabi mengundang, akhirnya dia dibawa ke sana. Fa'atahu ala himar, datanglah Sa'ad bin Mu'adz dibawa dengan kendaraan himar, keledai. Falamma dana qariban minal masjid, tatkala dia hampir dekat dengan masjid, qala Rasulullah sallam lil ansar. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang Ansar, qumu ila sayyidikum, berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian. Berarti ini salah satu dari hadis yang membagi dua, berdiri menyambut ini. Ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Salah satu yang dibolehkan contohnya seperti ini. Penyebabnya kenapa Nabi menyuruh menyambut orang Ansar, menyambut Sa'ad bin Mu'ad, karena Sa'ad bin Mu'ad ketika itu sedang sakit. Bukan hanya sekadar kepemimpinan yang dia pegang, tetapi karena beliau sedang sakit, maka Nabi SAW memerintahkan orang Ansar untuk menyambut, berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Adapun berdiri disebabkan kedatangan orang-orang yang pemimpin-pemimpin, orang-orang terhormat, dan semuanya berdiri, ini salah satu dari, ini bagian kedua dari berdiri yang terlarang. Dan dia dari berdiri, itu berdiri yang terlarang. Masuk misalnya seseorang kemudian semua berdiri memuliakan dan menghormati, ini terlarang. Sementara yang tadi tidak semua yang berdiri, Dan Nabi SAW juga ada tujuan karena dalam kondisi itu menaikkan reputasi Sa'ad, karena dia akan memutuskan perkara yang sangat penting. Kalau dia datang tidak ada yang menyambutnya, orang Yahudi Bani Quraidah tidak merasa apa-apa. Ya. Ini orang kan tidak terkenal, tidak terpandang, kenapa diangkat sebagai, dipilih sebagai pemutus keputusan yang berat? Maka Nabi SAW tampakkan bahwa beliau adalah orang yang terkenal, terpimpin, dilihat, terpandang. Ya. Maka disuruhnya orang Ansar untuk berdiri. Bukan semua sahabat. Di situ orang ada orang-orang Muhajirin. Tetapi Nabi SAW justru menyampaikan kepada orang Ansar. Ya. Ini yang jadi berdalil untuk berdiri di sini secara umum tidak benar. Boleh semuanya, tetapi ini hadis hanya sempit untuk kondisi tertentu. Adapun berdiri semua memuliakan, menghormati datangnya, masuknya seseorang, ini tidak dibenarkan dalam agama kita, wallahu alam. Ya. Au khairikum, atau orang yang terbaik di antara kalian. Tsumma qal, ya. Kemudian Nabi berkata kepada Sa'ad, "Inna haula'i nazalu 'ala hukmika." Sesungguhnya mereka orang Quraidah, ya, memilih agar yang memutuskan nasib mereka engkau, yaitu Sa'ad. Qala, dan ini keputusan Sa'ad ibnu Mu'adz. Apa kata beliau? "Tuqtalu muqatilatuhum, muqatilatuhum." Ya, atau "taqtulu muqatilatuhum." Ya Rasulullah, engkau bunuh semua pasukan perang mereka. Artinya laki-laki yang dewasa. Ini yang pertama. Jadi laki-laki dewasa dibunuh, yang sudah mengangkat senjata bunuh. Ini keputusan pertama. Kemudian yang kedua, watusba zurriyatahum, watasbi zurriyatahum, dan keluarga-keluarga mereka, anak bini mereka ditawan, dijadikan harta rampasan, tawanan. Ya. Inilah keputusan Sa'ad ibnu Mu'adz. Kemudian Nabi SAW mengapresiasi keputusannya tadi dengan mengatakan, qala rasul, qala Nabi SAW, qadaita bihukmillah. Sungguhnya keputusan kamu itu adalah keputusan Allah. Artinya engkau telah menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah. Nabi mengetahui itu hukum Allah karena dia sudah mengerti apa yang akan dimaksud, apa yang akan ditetapkan. Nabi SAW sudah diberikan ilham oleh Allah, diwahyukan oleh Allah bahwa keputusan untuk Bani Quraidah ini nanti ini. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz menetapkan, ternyata sama. Ya, ternyata sama, persis dengan yang diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengatakan, engkau telah menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah. Ya, sesuai dengan hukum Allah. Qadaita bihukmillah. Warubbama qal, atau kemungkinan dia mengatakan, qadaita bihukmil malik. Engkau telah menetapkan, ya, dengan hukum, keputusan sesuai dengan hukum al-malik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha raja. Ya. Walam yadhkur ibn al-muthanna warubbama qala qadaita bihukmil malik. Adapun salah satu perawinya tidak menyebutkan perbedaan lafaz tadi. Yang satu mengatakan qadaita bihukmillah, yang satu lagi mengatakan apa? Qadaita bihukmil malik. Ya, itu perbedaan lafaz, sementara salah seorang dari guru Imam Muslim tidak menyebutkan perbedaan. Dia hanya menetapkan satu lafaz saja, yaitu qadaita bihukmillah. Engkau telah menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah. Itu kalau kita teliti apa yang terkandung dalam hadis sekarang ini, maka terjawablah apa yang ada di dalam bunyi bab. Bahagian kedua yang paling utama, yaitu menyerahkan keputusan satu kaum kepada seseorang. Yang menyerahkan adalah pemimpin tertinggi. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada bawahannya, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz. Ini bagian kedua sudah jelas. Bagian pertama, boleh memerangi orang yang melanggar perjanjian, ini jelas sekali. Karena Bani Quraidah diserang oleh Nabi, diperangi oleh Nabi, kenapa? Karena berkhianat, ya, melanggar janji. Janjinya tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Janjinya tidak boleh membantu orang lain untuk menyerang kaum muslimin. Itu janjinya. Sementara sekarang mereka bersekutu dengan orang kafir dari Mekah untuk menyerang kaum muslimin. Itu penyebabnya. Maka diserang dan diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua bahagian permasalahan yang ada dalam bab itu sudah ada terjawab di dalam hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 4533. Imam Muslim mengatakan hadatsana Zuhair bin Harbin qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Syu'bah bihadzal isnad wa qala fi hadithihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hakamta bihukmillah wa qala marratan laqad hakamta bihukmil malik. Ya, ini hadis dengan sanad yang baru. Jadi hadis yang tadi dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru dengan lafaznya nanti adalah laqad hakamta bihukmillah. Kalau yang tadi qadaita bihukmillah. Kalau di sini laqad hakamta. Maknanya sama. Lafaznya saja yang sedikit berbeda. Yang tadi qad qadaita bihukmillah atau qad qadaita bihukmil malik. Sementara sekarang laqad hakamta bihukmillah atau laqad hakamta bihukmil malik. Tidak ada hal yang prinsip dalam perbedaan lafaznya, hanya sekedar beberapa ungkapan saja yang kandungannya tidak berubah. Ya. Berikutnya 4534. Ya. Nah, ini yang tadi. Ya, ini yang sangat menekankan bahagian pertama dari bab. Boleh memerangi orang yang atau kaum yang melanggar janji, melanggar perjanjian. Ini hadis yang sekarang menekankan itu. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu al-Ala al-Hamdani kilahuma an ibni Numair qala ibnu al-Ala haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Hisham an abih an Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi hadis siapa? Hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau yang sekarang hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Pada perang Khandaq saat ya terluka. Saat terluka. Saat ini saat Ibnu Mu'adz. Ya. Ramahu rajulun min Quraisy. Yuqalu lahu Ibnul Arifah. Ia dipanah oleh seorang laki-laki dari Quraisy yang dipanggil atau panggilannya adalah Ibnul Arifah. Ini nama yang memanah Sa'ad bin Mu'ad Ibnul Arifah dari orang Quraisy. Ya. Ramahu fil akhal. Ya. Ia memanahnya dan mengenai urat nadinya. Ya. Mengenai urat nadinya. Ini yang sebenarnya sederhana tapi akibatnya yang luar biasa. Bahkan dalam sebagian riwayat Bukhari, darah yang saking banyaknya mengalir itu, lantai masjid itu yang seharusnya kan dia menyerap, tetapi justru mengalir. Ya. Mengalir darahnya saat ini ke tenda yang lain. Tenda yang digunakan untuk merawat yang sakit. Ya. Korban-korban luka yang lain, sehingga mereka bangkit terkejut. Ya, terkejut, ini darah apa ini? Saking banyaknya. Ya, ini yang akan juga yang akan mengakibatkan Sa'ad bin Mu'adz setelah dia memutuskan keputusan untuk Bani Quraidah ini, dia meninggal dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari, setelah dia pulang nanti dia ditanduk oleh domba. Ya, tangannya itu ditanduk oleh domba, menunjukkan bahwasanya domba masuk masjid. Ya, masuk masjid dan menanduk tangan Sa'ad ibnu Mu'adz dan membuat lukanya semakin membengkak dan darahnya semakin mengucur dan mengakibatkan beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala. Ya, ini Aisyah bercerita, ya, siapa yang memanahnya yaitu Ibnu Arifah mengenai akhalnya. Kalau di sini akhal itu apa artinya? Bagian tengah lengan. Ya. Dia apa? Ya, urat itu yang aliran darah yang besar itu. Ya. Bagaimana jelaskan oleh ya, oleh para pensyarah hadis termasuk Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian fadaraba alaihi Rasulullah sallam khaymatan fil masjid ya'udu. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini dibangunkan untuknya oleh Nabi kemah di dalam masjid agar dia mudah menjenguknya. Ya, agar dia mudah mengunjungi dan membezuknya. Ya. Ya'uduhu min qarib agar cepat dekat untuk dikunjungi oleh Nabi. Falamma raja'a Rasulullah sallam min al-Khandaq, setelah selesai perang Khandaq, maka Nabi pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, wada'a silah. Nabi SAW meletakkan senjatanya. Faghtasala. Lalu Nabi SAW mandi. Ya. Fa'atahu Jibril. Tiba-tiba datang menjumpainya malaikat Jibril. Wa huwa yanfudu ra'sahu minal ghubar. Ya. Ketika itu malaikat Jibril meniup kepalanya atau mungkin kepala Nabi atau ya kepala Nabi maksudnya mungkin agar hilang sisa-sisa debu yang berhari-hari mereka di Khandaq. Ya. Jadi ketika apalagi badai, Khandaq itu kan ada badai nantinya. Nah, jadi badai ini membawa debu sehingga menutupi kepala dan seterusnya sehingga debu yang tersisa di kepala Nabi habis mandi itu dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ya, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Faqal, lalu malaikat Jibril bertanya, "Wada'ta silah?" Engkau telah meletakkan senjata. Ya, maksudnya karena Nabi sudah letakkan senjata dan ya mandi untuk rehat, untuk istirahat. Ternyata malaikat Jibril bertanya, "Apakah engkau sudah meletakkan senjatamu?" Wallahi demi Allah, kata malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya nanti sebelumnya di perang Khandaq itu malaikat Jibril dengan para malaikat juga ikut berperang. Ya. Dan mereka bawa senjata seperti dalam riwayat perang Badar, ya. Bahwasanya salah seorang dari pasukan apakah Malik bin Aus atau yang lainnya dari orang Ansar bercerita, saya mengejar musuh dan tiba-tiba terdengar oleh saya suara lecutan cambuk, terdengar suara orang yang menghardik kudanya untuk berlari kencang. Ya. Ya. Tiba-tiba musuh yang saya kejar terpelanting dan hidungnya putus, ya. Sementara kepalanya terbelah, ya. Kepalanya terbelah, dan saya tidak mengetahui siapa pelakunya. Ini menunjukkan di perang Khandaq pun para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk malaikat Jibril, sebagaimana dia mengatakan di sini, bertanya, engkau sudah seletakkan senjata, sementara demi Allah, kami para malaikat belum, ya. Ma wada'nahu, kami belum. Ya, meletakkan senjata, menaruh senjata. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, "Ukhruj ilaihim." Keluarlah kamu menuju mereka, maksudnya Bani Quraizah. Ya, kata malaikat Jibril kepada Nabi, faqala Rasulullah sallam, "Faina? Ke mana saya pergi?" Ya, ke mana siapa yang akan saya serang? Ya, fa asyara ila Bani Quraizah. Malaikat Jibril mengisyaratkan menunjuk ke Bani Quraizah. Faqatalahum Rasulullah SAW, maka Nabi pun memerangi mereka. Fanazalu ala hukmi Rasulullah SAW, faradda Rasulullah SAW al-hukma fihim ila Sa'adin. maka diperangi oleh Nabi Bani Quraidah dan mereka menyerah, dan Nabi dan mereka setuju kalau Nabi yang memutuskan nasib mereka, tetapi Nabi bahkan menyerahkan kepada Sa'ad ibn Mu'az seperti dalam hadis yang tadi telah kita baca. Ya. Qal fa inni, maka Sa'ad ibn Mu'az berkata, fa inni ahkumu fihim, saya putuskan untuk mereka, antuk talal muqatila, para pasukan dibunuh semuanya, wa antus bazzurriyah wan nisa, anak-anak dan para wanita ditawan, wa tuqassama amwaluhum, dan harta mereka dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Dan ini bukan fai, ya, ini bukan fai karena memang berperang, cuma karena setelah berperang mereka menyerah kalah, ya. Setelah berperang mereka menyerah, ya, makanya hartanya harta rampasan dibagi kepada para pasukan perang ini untuk Bani Quraidah. Dan hadis yang sekarang kita baca sebenarnya menekankan sekali kepada bahwa Bani Quraidah itu diperangi, diserang oleh Nabi karena pengkhianatan dan mereka melanggar perjanjian, kemudian juga mengandung apa-apa yang ada dari keputusan yang diserahkan oleh Nabi kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Bagaimana keputusan Sa'ad ibn Mu'ad itu telah kita selesaikan menjelaskannya tadi, yaitu dibunuh para pasukannya. Makanya untuk menentukan siapa pasukan perang, ya, kata sebagian para penulis sirah, itu dilihat kemaluannya, ya. Akan ada pemeriksaan apakah mereka sudah berkhitan atau tidak. Yang sudah berkhitan itu semuanya dipenggal, ya. Karena yang berkhitan itu sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Yang belum balik itu ditawan, itu ditawan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti keputusan Sa'ad ibn Mu'adz, dan mereka menerima. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi khitan. Orang Yahudi khitan. Sebenarnya karena khitan ini bukan syariat hanya sekedar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi syariat umat-umat terdahulu. Ya. Dan Nabi yang pertama kali khitan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, khitan. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi juga khitan. Ya, orang Yahudi juga khitan. Apakah khitannya khitan syariat atau khitan membersihkan? Karena khitan itu salah satu faedahnya adalah membersihkan dari kemungkinan adanya penyakit. Ya, dari kemungkinan adanya penyakit yang nempel di ujung kemaluan laki-laki. Maka khitan itu di samping syariat menjaga agar kita ibadah kita sah, dan yang kedua mengantisipasi munculnya penyakit yang membahayakan. Ya. Ini hadis yang ke 4534, tersisa apa hadis lagi, 3. Kita baca hadis yang berikutnya, 4535. Ya. Berikutnya saya akan tinggal membaca aja lagi insyaallah, 4536. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 4537. Ya. Hadis 4535 halaman 682. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Quraibin qala haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Hisham qala abi fa akhbartu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad hakamta fihim bihukmillahi azza wajal. Ini sama dengan hadis sebelumnya. 4536, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Quraibin qala haddatsana Ibnu Numair an Hishamin qala akhbarani abi, ya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Sa'dan, ya, qala watahajjara kalmuhu lilbur'i, ya, watahajjara kalmuhu lilbur'i, bahwasanya Sa'ad, ya, maksudnya terluka dan dia dibuatkan kemah, buatkan kamar untuk kesembuhannya. Kalmu itu lukanya, ya, lukanya agar bisa dirawat dengan intensif di kamar tersebut, di kemah tersebut. Ya. Faqala, maka dia berkata, Allahumma innaka ta'lamu an laysa ahadun ahabba ilayya an ujahida fika min qaumin kadzabu rasulaka sallallahu alaihi wasallam wa akhrajuhu. Allahumma fa in kana baqiya min harbin min harbi quraish shay'un fa'qini ujahiduhum fika. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba baynana wa baynahum fa in kunta wada'ta al-harba baynana wa baynahum fafjurha waj'al mawti fiha fanfajarat min labbatihi falam yaru'hum wa fil masjidi ma'ahu khaymatun min bani ghifar illa wad-damu yasilu ilayhim faqalu ya ahla al-khaymah ma hadha alladhi ya'tina min qibalikum fa idha sa'dun jurhuhu yaghidhu daman famata minha rahimahullahu ta'ala. Ini yang tadi sempat saya singgung dalam sebagian riwayat Bukhari, dan ternyata juga ada dalam riwayat Muslim. Ini sama dengan apa yang ada dalam riwayat Bukhari. Saya akan bacakan terjemahan hadis sekarang ini, ya, baris yang kedua, yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, radhiyallahu anha, bahwa Sa'ad berkata, suaranya berat karena luka yang dideritanya. Tahajjara kalmuhu lil bur'i. Ini doa, ya, tadi kita saya mengatakan tahajjar itu membuat kamar, ternyata dia berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang dia merasa karena lukanya ini tidak mungkin bisa disembuhkan, dan dia harap kecil harapannya untuk sembuh kembali, maka dia berdoa dengan doa-doa yang telah kita bacakan tadi, dan terjemahan dari doanya adalah berikut ini. Ya, suaranya berat karena luka yang dia derita. Dia berkata, ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa tidak ada apapun yang lebih aku cintai daripada berjihad di jalanmu. Ya, luar biasa. Ya. Memerangi kaum yang mendustakan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam dan mengusirnya dari Mekah. Ya Allah, jika tersisa dari perang Quraisy, maka peliharalah aku untuk berjihad di jalanmu. Kalau masih ada berperang dengan Quraisy, maka jangan wafatkan saya. Ya, karena dia ingin sekali untuk memerangi orang Quraisy. Ya Allah, aku mengira bahwa Engkau telah menghentikan perang antara kami dengan mereka, yaitu orang Quraisy. Jika Engkau tidak menghentikan perang kami dengan mereka, maka letuskanlah dan jadikanlah kematianku di dalam perang itu. Dia meminta meninggal di mana? Di medan perang memerangi orang Quraisy. Kemudian mengalirlah darah dari tengah-tengah lehernya. Ini juga terluka di lehernya. Ya. Akan tetapi tidak membuat kaget mereka yang hadir. Ya. Di dalam masjid terdapat kemah dari Bani Ghifar. Jadi yang ada di kemah saat mereka tidak kaget dengan mengalirnya dari leher, dari tangannya. Ya. Dan di situ ada kemah yang lain dari Bani Ghifar. Tiba-tiba darah mengalir kepada mereka. Ya, serentak mereka berkata, wahai penghuni kemah, cairan apakah yang menghampiri kita di sini? Ternyata itu adalah luka saat yang mengucurkan darah hingga membuat beliau gugur meninggal. Ini setelah dia memutuskan hukuman untuk Bani Qurayza. Ya, ini yang apalagi dalam Bukhari dia ditanduk, yang membuat dia semakin mengalir itu ditanduk ketika baring itu tiba-tiba datang kambing dan menanduk bekas lukanya itu sehingga mengeluarkan darah kembali dan mengucurkan darah yang banyak sehingga sudah kehabisan darah beliau radhiyallahu ta'ala. Hadis yang terakhir, ya, ini bait-bait syair, ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ali ibn al-Husain ibn Sulaiman al-Kufi qala haddatsana Abda an Hisham bihadzal isnad nahwa. Ya, ini sanadnya sama di ujungnya, sementara pangkalnya berbeda. Kemudian bunyi hadisnya juga hampir sama, hanya saja di sini ada tambahan setelah dari darahnya mengalir terus. Ya, ghairu annahu qala famfajara min lailatihi, di malam tersebut, di malam dia meninggal dunia, lukanya terbelah kembali dan mengalirkan darah. Famazala yasilu hatta mata. Mengalir terus darah dan tidak ada cara untuk, ya, dibalut, balutannya habis ya, oleh darah, sehingga diganti lagi, mengalir lagi. Ya. Dahulu ada cara untuk menghentikan luka seperti lukanya Nabi di perang Uhud, yaitu dengan membakar tikar yang terbuat dari daun pelepah kurma. Ya, kemudian dibakar, abunya itu yang ditempelkan ke luka. Ini kalau seandainya di daging, kalau dari pembuluh darah tidak bisa. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan kepada kena keterbatasan peralatan. Ya, kalau sekarang mudah. Ya. Akhirnya terus mengalir, famazana yasilu hatta mata. Akhirnya beliau meninggal dunia. Wazada fil hadith qala fadzalika fadzaka hina yaqulu syair. Nah, ketika itu ada seorang penyair membuat gubahan syair berikut ini. Memuji dan bercerita tentang Sa'ad. Kata beliau, mata wazaa ala ya Sa'dun ala ya Sa'du Sa'da bani Mu'adhin fama fa'alat Quraydhatu wan Nadhir la amruka inna Sa'da bani Mu'adhin ghadata tahammalu lahu was-sabur taraktum qidrakum la shay'a fiha wa qidrul qaumi hamiyatun tafuru wa qad qala al-karim Abu Hubab أقيموا قينقاء ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتكم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. Ya, ini gubahan syair yang diucapkan oleh seorang ketika itu menjelaskan keutamaan Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Artinya di sini ada, lalu apakah yang diperbuat oleh Quraidah dan Nadir, dua kabilah Yahudi? Sungguh Sa'ad bani Mu'ad seorang pejuang yang tahan banting lagi penyabar. Kalian tinggalkan kecuali periuk yang tak berisi, dan periuk kaum itu penuh mendidih. Telah berkata seorang dermawan Abu Hubab, tetaplah Qainuqa dan jangan tinggalkan. Tadinya mereka terdesak berada dalam negerinya, yaitu ketika perang Khandaq, sebagaimana elang-elang saat berada di gunung Maitan. Ya, ini pujian yang luar biasa untuk Sa'ad ibn Mu'ad dari penyair ini yang juga dia sahabat Nabi. Tidak dijelaskan siapa beliau dalam riwayat ini, mungkin saja dijelaskan dalam riwayat yang lain. Dan itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, tiga hadis yang terakhir kita baca, dan kita bacakan juga terjemahannya. Yang kedua sebelum terakhir itu doanya Sa'ad. Ini luar biasa, digabungkan doa ini, dihidupkan bagaimana beliau meminta untuk tetap meninggal di medan perang, tetapi justru dia meninggal dalam keadaan terluka di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia seorang pejuang yang hakiki walaupun meninggalnya bukan di medan perang. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi untuk kita tetap agar bisa menjadi pejuang di dalam agama kita ini, menegakkan agama Allah dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas jalan jihad, atas jalan usaha bersungguh-sungguh untuk tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.